bisa dibunyi pencet. Bismillah, bismillah. Udah nyala belum ini? Bismillah. Apa? Nyala belum? Dipencet belnya malah bunyi. Ini baru apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca syarah Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Naam. Barakallahu fikum. Dan kita membaca matan yang 869 wa hamzu dzi maddin. Naam, tafadhal akhuna Ahmad Humaidi, dibaca. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala: wa hamzu dzi maddin yunalu fin nasab ma kana fi tathniyatin lahun tasab. Naam, barakallahu fikum. Qala muallif rahimahullah: wa hamzu dzi maddin yunalu fin nasab ma kana fi tathniyatin lahun tasab. Naam, arti bait ini, wa hamzu dzi maddin, hamzah yang dipanjangkan, yaitu maksudnya hamzah mamduda, hukum hamzah mamduda. Yunalu fin nasab, memperoleh dalam perkara nasab. Nah, dia memperoleh maka nafitas niyatin lahun tasab, mendapatkan apa yang menjadi ketentuan dalam bentuk tasniyah, dalam bentuk musannanya. Nah, hukum hamzah yang mamduda, yaitu hamzah yang dipanjangkan dalam hal nasab, memperoleh ketentuan yang telah ditetapkan dalam bentuk tasniyah. Ya, lanjutkan. Tafadhol. Qala syarih rahimahullah: hukmu hamzatil mamdudi fin nasabi kahukmiha fin tasniyati. Fa in kanat zaidatan litta'nisi qulibat wawan. Nahwu hamrawiyun fi hamra'a aw zaidatan lil ilhaqi ka'ilba'in aw badalan min aslin nahwu kisa'in fawajahani. At-tashihu nahwu ilba'iyun wa kisa'iyun wal qalbu nahwu ilbawiyun wa kisawiyun aw aslan fat-tashihu la ghair nahwu qurwa'iyun fi qurwa'in. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah: hukmu hamzatil mamdud fin nasabi ka hukmiha fi tasniyah. Hukum hamzah mamdud pada nasab seperti hukumnya pada perkara tasnia, yaitu fa in kanat zaidatan li ta'nif, kalau hamzahnya tersebut hamzah tambahan karena ta'nis untuk menunjukkan isimnya mu'annas, kulibat wawan, maka hamzah tersebut diganti menjadi wawu. Nahwu hamrawiyun fi hamra. Nah, hamra isim yang berakhiran alif mamduda, hamzahnya di situ untuk ta'nis mu'annas, mudakarnya ahmaru, ahmaru mudakar, hamra mu'annas. Nah, barakallahu fikum. Seperti dibuat musana, kalau musana kita mengucap hamrawani atau hamrawaini. Demikian juga dalam perkara nasab, hamzahnya berubah menjadi wawu, hamrawiyun, seperti mengucap hamrawani. Nah, itu maksudnya. Au zaidatan lil ilhaq, atau hamzah tersebut hamzah zaidah untuk ilhaq. Nah, untuk menyamakan dengan isim yang lainnya yang wazannya lebih banyak dari isim sebelumnya, yaitu isim yang 3 huruf atau 4 huruf mengikuti wazan yang isim tersebut lebih banyak hurufnya. Nah, seperti ilhaq, hamzah ilhaq seperti pada ilba. Nah, ilba dari aslinya ain, lam dan ba, hamzahnya untuk ilhaq, alif dan hamzah untuk ilhaq. Nah, ilhaq ke lafad kirtos, atau yang semisal dengan kirtos yang semuanya asli. Barakallahu fikum. Ka ilba'in. Nah, ilba di situ artinya urat leher, dia bukan mamnu' minasorfi ya. Kalau mamnu' minasorfi disyaratkan hamzah mamduda itu sebelum alif ada 3 huruf atau lebih, dan dia berupa sifat atau nama. Ilba dia bukan sifat atau nama. Ka ilba'in. Nah, saidnya di sini hamzanya ilba, ilba hamzah karena ilhaq. Au badalan min aslin nahwa kisain, atau hamzah tersebut pengganti dari huruf asli seperti kisa, asalnya kisawun, kemudian terjadi i'lal, wawunya berubah menjadi hamzah. Nahwu atau nahwa kisa kisain. Pawajhani, maka di situ ada dua wajah. At-tashi, yaitu tashi menetapkan hamzah tidak diganti menjadi wawu, menjadi ilba'iyun dan kisa'iyun. Ilba'iyun dan kisa'iyun tetap. Waqal merubah, yaitu merubah menjadi wawu. Nahwu ilbawiyun wa kisa'wiyun. Naam. Au aslan, atau hamzah tersebut hamzah asli. Hamzahnya dia itu hamzah asli, artinya asli dari kata, seperti hamzah pada fi'il qara'a. Qara'a. Naam. Qura'un. Qura'un hamzahnya asli karena dari fi'il qara'a. Naam. Fa tashih la ghair. Kalau hamzahnya asli maka hanya tashih, hanya menetapkan hamzah, tidak ada selainnya, yaitu tidak diganti menjadi wawu. Naam. Nahwa qura'iyun fi qura'. Contohnya qura'iyun pada qura'. Naam. Qura' pembaca. Tafadhal, dilanjutkan Akhuna Ahmad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: wansub li sadri jumlatin wa sadri ma rukiba masjan wa lisanin tammama. Naam. Hasab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: wansub li sadrin jumlatin wa sadri ma rukiba masjan wa lisanin tammama. Barakallahu fikum. Artinya, nasabkan atau buatlah nasab pada awal kalimat li sodri jumlatin, pada awal kalimat au sodri marukiba masjan, atau pada awal tarkib masji li thanin tamama. Nah, sedangkan yang kedua disempurnakan. Di sana ada kata yang ada isim murakab, ya, isim yang terdiri dari berasal dari dua isim, murakab masji atau murakab idhobi atau murakab isnadi atau masji, ya. Nah, bagaimana isim-isim ini, nama-nama ini ketika kemasukan nasab, yakni nisbah. Nah, maka yang dilakukan adalah wansub li sadri jumlatin, nasabkan pada awal kalimat. Nasabkan pada awal kalimat. Nah, seperti yang dalam bentuk ta'abbata syarruhu atau syaba qarnaha dan seterusnya, itu nama dalam bentuk jumlah, yaitu tarkib isnadi. Yang dinasabkan yang di awal, kata yang di awal, ta'abbata syarron menjadi ta'abbatiyun. Naam. Atau berupa tarkib masji, campuran seperti ba'labak menjadi ba'liyun. Naam, ma'di karib, ma'diyun dan seterusnya. Itu ya. Jadi buatlah nasab pada awal kalimat dan awal lafaz tarkib masji pada awalnya. Sedangkan pada bagian kata yang kedua, ajusnya disempurnakan. Nah, baca. Qala al-mu'allif idafatan mabdu'atan bibnin awab aw ma lahu at-ta'rifu bis-tsani wajib. Naam. Qala mu'allif rahimahutaalam idafatan mabdu'atan bibnin awab aw ma lahu at-ta'rifu bis-tsani wajib. Naam. Artinya untuk tarkib idofi, idafatan ya, tarkib idofi. Tadi tarkib masji sama tarkib isnadi yang barusan di atas. Sekarang tarkibnya tarkib idofi seperti Abdullah, Abdurrahman, nam, atau Ibnu Umar dan seterusnya. Nah, untuk tarkib idofi dimulai dengan Ibnu atau Abun yang dalam bentuk kunyah. Au ma lahu ta'rifu bi tsanil wajib, atau bagi lafaz yang pasti diketahui dari tarkib yang kedua. Nah, yang berikutnya dibaca. Qala al-muallif rahimahullah fi ma siwa hadan suban lil awwali ma lam yukhaf labsun ka 'abdil ashhali. Naam. Barakallahu fikum. Qala fi ma siwa hadan suban lil awwali ma lam yukhaf labsun ka 'abdil ashhali. Naam. Selain dari hal yang telah disebutkan fi ma siwa hada, selain dari hal yang telah disebutkan, enam, unsuban lil awal, maka nisbatkan kepada yang pertama, pada kata yang pertama, kata yang depan. Enam, malam yukhaf, selagi tidak dikhawatirkan, labsun, terjadi labs, kesamaran, ka Abdul Ashhali, seperti pada lafad Abdul Ashhal. Enam. Lanjutkan. Sarannya dibaca. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala idza nusiba ila ismil murakkabi fa in kana murakkaban tarkiba jumlatin aw tarkiba masjin hudhifa 'ajzuhu wa ulhiqa sadruhu ya an-nasabi fa taqulu fi ta'abbata syarwan ta'abbatiyun wa fi ba'labakka ba'liyun وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو أبا أو كان معرفا بعجزه حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب فتقول في ابن الزبير زبيري وفي أبي بكر بكري وفي غلام زيد زيدي فإن لم يكن كذلك فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه ونسب إلى صدره فتقول في امرئ القيس امرئي وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلي وقيسي. نعم. بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى إذا نسب إلى الاسم idza nusiba ila ismil murakkab, jika dinasabkan kepada isim murakkab, isim yang terdiri dari dua kata atau lebih. Fa in kana murakkaban tarkiba jumlah, kalau dia itu murakkabnya berupa murakkab jumlah. Naam, yaitu tarkib isnadi ya, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang jumlah ini dijadikan sebagai nama Au tarkiba masjin, atau dia berupa tarkib masjin, tarkib campuran dari dua kata disatukan. Hudifa ajuzu, maka bagian ajusnya dibuang, bagian belakangnya. Wa ulhiqa sadruhu ya'an nasab, dan bagian yang depan diberikan ya nasab. Fatakulu fi ta'abato syarron, ta'abato syarron dari kalimat asalnya fi'il, ta'abato fi'il syarron. Nah, dia sebagai tamyiz mungkin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dijadikan nama ta'abato syarron di sini. Ya, bisa tamyiz, bisa maful bihi ya. Perlu dilihat. Dijadikan nama. Kemudian nama ini mau dijadikan nasab. Diberikan ya nisbah. Apa yang terjadi? Bagian pertama yang diberi ya nisbah, bagian kedua dihapus, dibiarkan menjadi ta'abatiyun. Wa fi ba'labak ba'liyun, dan pada lafat ba'labak, nama tempat, nama daerah. Nah, ba'labak berasal dari ba'lun dan ba'kun. Ba'liyun. Fa in kana murakkaban tarkiba idhafatin, fa in kana sadruhu ibnan au aban, au kana mu'arafan bi ajusi, hudifa sadruhu wa ulhiqa ajusuhu ya an nasab. Nah, jika dia berupa tarkib idhofi, nah, tarkib idhofi dari mudhof-mudhof ilaih, ya, berupa mudhof-mudhof ilaih seperti Abdullah atau Abu Bakrin atau Ibnu Umar, itu tarkib idhofi. Nah, fa in kana sadruhu ibnan au aban, jika kata yang depan dia itu diawali dengan ibn atau ab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Bakrin dan seterusnya. Au kana mu'arafan bi ajuzihi, atau dia mu'araf dengan bagian ajusnya, bagian belakangnya. Nah, seperti Imra'ul Qais, depannya nakira, qaisnya ma'rifat. Hudifa sadruhu wa ulhiqa ajuzuhu ya an-nasab, maka bagian depannya dihapus dan bagian belakangnya diberi ya nasab. Kata yang depan dihapus, kata yang belakang diberi ya nasab. Fataqulu ibni Zubair, Ibnu Zubair, apa nasabnya? Zubairiyun, ibnunya dibuang. Wa fi Abi Bakrin, dan pada lafaz Abu Bakrin Bakriyun. Wa fi gulami Zaidin, dan pada gulamu Zaid. Ini untuk yang apa? Contoh yang ma'rifat dengan bagian kedua, gulam nakiro mudhof kepada Zaid yang dia itu ma'rifat, menjadi ma'rifat. Nah, dan pada gulam Zaid, gulamu Zaidin menjadi Zaidiyun. Fa ilam yakun kadzalik, jika tidak demikian. Fa ilam yukhaf labsun inda hadfi ajusihi, hudifa ajusuhu wa nusiba ila sadrihi. Nah, jika tidak dikhawatirkan labsun, terjadi kesamaran, kesamaran dengan lafaz yang lain, tertukar atau bingung. Inda hadfi ajusihi, ketika dihapus yang bagian belakangnya. Hudifa ajusuhu, maka ajusnya dihapus. Wa nusiba ila sadrihi, dan dinasabkan yang bagian depannya, bagian depan yang diberi ya nisbah. Fataqulu fi imra'il Qais, maka berkata pada contoh Imra'ul Qais. Naam. Imra'iyun. Wa in khifa labsun hudifa sadruhu, jika khawatir terjadi kesamaran, maka yang bagian depan yang dihapus. Wa nusiba ila ajuzihi, dan dinasabkan kepada bagian belakang. Fataqulu fi Abdul Ashhal, maka engkau berkata pada contoh Abdul Ashhal wa Abdul Qais, dan Abdul Qais Ashhaliyun wa Qaisiyun. Nah, karena kalau diberikan kepada yang depan Abdiyun, nah, akan, atau Abadiyun, akan apa? Akan terjadi lapsun. Lapsun dengan banyak abad, banyak abadilah. Ada Abdullah, ada Abdurrahman, ada yang lainnya. sehingga yang depan dibuang, kemudian nasabnya kepada yang bagian belakang. Barakallahu fikum. Ditambah lagi, baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wajbur bi raddi lam ma minhu hudif jawazanin lam yakun jawazanin lam yakun yaddu yakun radduhu ulif fi jam'i tashihi aw fi tathniyah wa haqqu majburin bi hadhi tawfiyah. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah, wajbur bi raddi lam ma minhu hudif jawazan jawazanil alam yaku radduhu ulif. Arti bait, wajbur, paksakanlah, biraddi lam, untuk mengembalikan lam, ma minhu hudif, dari lafad yang lamnya pernah dihapus, dari kata yang lamnya dihapus. Wajbur, kembalikan lam tersebut. Wajbur, paksakan untuk mengembalikan lam kata yang lam tersebut sempat dihapus pada kata. Seperti yadun, yadun asalnya yadayun, akhun, akhawun, ibnun dari banawun, itu lam-lam kalimat yang dihapus dari kata ya. Bagaimana ketika mau dinasabkan kata-kata ini, lamnya dikembalikan, dipaksa harus dikembalikan. Jawazan, namun jawazan hukumnya boleh. Al illam yakun illam yaku radduhu ulif. Nah, apabila pengembalian tersebut tidak terbiasa. Qala fi jam'i tashihi aw fi tathniyah wa haqqu majburin bi hadhi tawfiyah. Naam, barakallahu fikum. Artinya fi jam'i tashih fi jam'i tashihi pada dua jamak tashih. Pada dua jamak tashih, yaitu jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim, jamak tashih lawan dari jamak taksir. Naam. Atau qasim lain dari jamak taksir, jamak tashih. Pada kedua jamak tashih au fi tasniyah atau pada tasniyah, pada isim mutsanna. Wa haqqu majburin bi hadhi tawfiyah. Keharusan bagi lafaz yang dipaksakan melalui ketentuan ini adalah demi kesempurnaannya. Bi hadhi tawfiyah, demi kesempurnaannya. Naam. Barakallahu fikum. Dibaca syarahnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, idza kana al-mansubu ilayhi mahdhufan lami فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمع التصحيح أو في التثنية أو لا، فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه، فتقول في يد وابن يدوي وبنوي وابني ويدي، فقولهم في التثنية يدان وابنان، وفي يد علما لمذكر يدون، وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب، فتقول في أب وأخ وأخت أبوي وأخوي، كقولهم أبوان وأخوان وأخوات. نعم، بارك الله فيكم. قال ساري رحمه تعالى، إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام، jika isim yang mansub, isim yang diberikan ya nisbah, isim yang lamnya dihapus, fala yakhlu, maka isim tersebut tidak lepas dari imma an takuna lamuhu mustahiqqatan lirad, maka isim tersebut tidak lepas dari yang pertama lamnya mesti dikembalikan. Fi jam'iyyat tashih, ketika membuat jamak tashih, au fi tasniyah, atau ketika dibikin tasniyah, aula, atau bisa juga tidak dikembalikan. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada isim-isim yang lamnya dihapus, ketika dibikin musanna atau dibikin jamak, terkadang lamnya enggak kembali. Nah, ketika lamnya enggak kembali, dibikin nisbah juga enggak kembali lamnya, itu maksudnya. Seperti apa yang enggak kembali? Seperti yadun, ketika dibikin musanna yadani. Contoh yang kembali apa contohnya? Abun. Abun kembali lamnya. Ketika dibikin musanna kita ucap abawani. Nah, itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada isim-isim ini, isim-isim yang tersisa dua huruf yang asalnya tiga huruf, isim-isim yang dua huruf yang asalnya tiga huruf dihapus, isim yang dihapus huruf lamnya ya, lam maksudnya huruf ketiganya dihapus. Isim-isim ini ketika dibikin musanna tidak dikembalikan yang dihapus. Nah, seperti apa? Yadun, yadani, contohnya pada yadun. Atau juga dikembalikan pada contoh abun, abawani, akhun, akhawani. Nah, maka yang dikembalikan ketika musanna atau bikin jamak tashih, jamak tashih, jamak tashih, maka dia juga dikembalikan di waktu nasab. Yang tidak dikembalikan juga boleh tidak dikembalikan. Nah, qala fa ilam takun mustahiqatan lirad fi ma dzukir, jika huruf tersebut, jika lam tersebut tidak berhak untuk dikembalikan, tidak harus dikembalikan, fima dzukir, pada perkara yang disebutkan di atas, jazalaka fin nasabi rad wa tarkuhu, maka boleh ketika dinasab untuk mengembalikan dan tidak mengembalikan. Maka boleh mengembalikan dan tidak mengembalikan. Fatakul fi yaddin, contoh pada yad, wabnin, dan pada ibn, yadawiyun wa banawiyun. 6. Yadun ketika dibikin musanna bisa enggak kembali. Yadani, ibnun, ibnani. Gitu ya. Maka ketika dibikin nasab boleh enggak kembali. Kita ngucap menjadi yadiyun, wabniyun, atau boleh dikembalikan. Ngucapnya apa? Yadawiyun, banawiyun. 6. Qala fataqulu fi yadin wabnin yadawiyun wa banawiyun wabniyun wa yadiyun. Nah, yang yadawiyun berarti mengembalikan lam. Yang banawiyun berarti mengembalikan lam. Yang wabniyun wa yadiyun tidak mengembalikan lam. Wa qaulihim fi tasniya, dan contohnya pada ucapan mereka untuk tasniya, yadani, wabnani. Nah, tidak mengembalikan ya pada yadun. Ibnani tidak mengembalikan wawu yang asalnya banawun. Fi yadin alaman lil muzakkar, pada yad yang dia itu nama untuk muzakkar. Yadun, mereka mengucap yadun. Nah, maksudnya apa? Ada laki-laki diberi nama yad, lalu sekian banyak laki-laki yang diberi nama yad ini mau kita bahasakan dengan satu kata, bilangnya apa? Yadun, para laki-laki yang bernama yadun. Nah, syahidnya yadun tidak mengembalikan lam, tidak mengembalikan lam, yang dia itu adalah ya. Kalau mengembalikan ucapnya yadayun. Kalau di sini diucap yadun karena ya-nya enggak dikembalikan lamnya yang asalnya yadayun. Wa in kanat mustahiqatan lirad fi jam'i tashih. Kalau dia itu berhak untuk dikembalikan pada waktu menjamak tashih. Jamak tashih, jamak pada kata salim atau muannats salim. Au fi tasniyah, atau ketika dibikin musanna. Wajib barat duha fi nasab, maka wajib juga dikembalikan di waktu nasab. Fataqulu fi abin wa akhin wa ukhtin, engkau berkata pada nasab ab, akhun, dan abun, akhun, dan ukhtun, abawiyun, akhawiyun, abawiyun, akhawiyun. Nah, kaqaulihim, seperti pada ucapan mereka, abawani wa akhawani wa akhawatun, akhawatun. Nah, mengembalikan apa? Lamnya yang berupa wawu, abun, abawun, akhun, akhawun, ukhtun menjadi akhawatun ketika dibikin jamak muannats salim. Naam. Barakallahu fikum. Sudah jelas gamblang? Kalau belum jelas ditulis, kalau sudah jelas enggak perlu ditulis. Kelihatannya sudah jelas ya? Dari bacaan sudah jelas. Naam, kalau sudah jelas berarti kita cukupkan sekedar bacaan. Kalau belum jelas maka ditambah dengan tulisan di papan tulis. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakum tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.